فتبليغه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم. أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف. جاءت سيد الخدري رضي الله عنه لبركاته Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat itu tidak bisa diputus oleh sesuatu apapun. Maka yang kalian lakukan, tolaklah, tahanlah semampu kalian. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud, dan Ibnu Hajar sendiri mengatakan di dalam sanadnya ada kelemahan. Sebab di dalamnya ada rawi yang bernama Mujalid bin Sa'id. Dan rawi ini lemah hafalannya. Kemudian dia goncang meriwayatkan riwayat hadis ini muttariq. Maka kesimpulannya hadis ini lemah. Sengaja dibawakan oleh Ibnu Hajar dan diterangkan kelemahannya. Ya, sebab ini hadis dipakai oleh sebagian ulama, bahkan dipakai oleh kebanyakan ulama yang mengatakan bahwa kalau perempuan keledai anjing hitam lewat itu tidak batal sholatnya, tapi hanya kurang pahalanya. Mereka dapat pakai hadis ini, sebab hadis ini mengatakan tidak ada solat yang diputus oleh sesuatu apapun. Ya. Jelas ya? Jadi hadis yang sudah berlalu bersama kita, solat diputus oleh perempuan, keledai dan anjing hitam, oh itu artinya kata mereka, itu artinya bukan batal solatnya, tapi kurang pahalanya. Ya. Jelas ya? Maka Ibnu Hajar sengaja membawakan hadis ini di sini dan beliau terangkan kelemahannya supaya jangan dijadikan sebagai dalil. Karena itu yang benarnya sebagaimana yang telah saya tekankan bahwa apabila perempuan keledai atau anjing hitam berlalu depan orang yang sholat, maka ini membatalkan sholatnya. Ini membatalkan sholatnya. Iya. Baik. Ini terkait dengan pembahasan ya, seputar sutrah wallahu ta'ala alam. Ya, mungkin ada beberapa pembahasan lain. Saya akan terangkan nanti setelah sholat asar. Ya. Dan insya Allah setelah sholat asar masih banyak waktu. Kita akan membaca bab berikutnya. Untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Kita siap-siap untuk sholat asar. Subhanakallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.